Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين عزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ketiga dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Dan pada akhir pertemuan pekan yang lalu kita telah membaca hadis yang keempat beserta artinya, yang mana hadis keempat ini insyaallah akan kita bahas di malam hari ini. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di mana beliau mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah seorang yang jujur dan senantiasa dipercaya ucapannya. Beliau mengatakan, yang artinya sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan mani, kemudian menjadi segumpal darah juga dalam jangka 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging juga dalam jarak 40 hari. Kemudian diutuslah kepada janin tersebut seorang malaikat. Kemudian dia pun meniupkan pada janin tersebut ruh. Dan malaikat tadi diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Menulis rezekinya, menulis ajalnya, menulis amalannya, apakah dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang berbahagia. Dan demi Allah yang tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Ia, sesungguhnya ada salah seorang kalian yang senantiasa beramal dengan amalan ahlul jannah sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga, tidak ada jarak antara dirinya dengan jannah kecuali hanya satu zira, satu hasta. Kemudian dia pun didahului oleh Al-Kitab. Kemudian dia pun beramal dengan amalan ahlun nar. Kemudian dia masuk ke dalam an-nar. Dan juga ada salah seorang kalian yang beramal dengan amalan ahlun nar, amalan penduduk neraka, sampai tidak ada yang membatasi antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Dia pun didahului oleh Al-Kitab. Kemudian dia mengamalkan amalannya ahlul jannah. Kemudian dia masuk ke dalam jannah. Ini arti hadis yang kemarin kita baca. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang berisi yang pertama tentang proses penciptaan manusia. Kemudian yang kedua tentang takdir. Yang ketiga tentang pentingnya husnul khatimah. Ya qul fi din 'azani wa 'azakumullah. Hadis ini adalah sebuah riwayat dari sahabat yang berkunyah Abu Abdurrahman. Beliau punya nama Abdullah dan nama bapak beliau adalah Mas'ud, sehingga dikenal dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau disifati dengan as-shadiq. Apa itu as-shadiq? As-shadiq adalah orang yang melakukan kejujuran dalam setiap ucapan dan perbuatannya, disebut dengan shadiq. Yang ucapan dan perbuatannya sesuai dengan realita. Ini namanya shadiq. Sesuai dengan kenyataan. Dan lawan daripada shadiq adalah kadzib, seorang yang pendusta. Itu seorang yang berucap yang tidak sesuai dengan kenyataan. Berucap dengan sebuah ucapan yang menyelisih hakikat sesuatu. Ini namanya kadzib, dusta. Dan kedustaan ternafikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau kecil sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan seorang yang shadiq, seorang yang jujur. Beliau juga disebut dikenal dengan seorang yang amin, yang amanah. Dan itu terkenal di kalangan ahlu Makkah. Sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai seorang nabi dan rasul, orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy sangat menghormati Rasulullah SAW karena kejujuran yang ada pada diri beliau. Namun tatkala beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, orang-orang Quraisy mereka pun mendustakan Nabi alaihi salatu wasalam, berubah julukan jujur beliau menjadi pendusta. Dan inilah yang namanya dhalalah. Itulah yang namanya sebenar-benarnya kesesatan. Kata Hudzaifah bin Yaman, "Inna dhalalata haqqu dhalalah." An ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif. Kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan, penyimpangan yang sebenar-benarnya penyimpangan adalah kamu menganggap baik yang tadinya kemarin kamu anggap jelek, atau kamu menganggap jelek yang kemarin kamu anggap baik. Dan seperti itulah keadaan orang-orang Quraisy. Tatkala Rasulullah SAW mengkabarkan beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, kemarin mereka mengakui bahwasanya Rasulullah seorang amin, shadiq. Tatkala mereka menitipkan harta kepada Rasulullah SAW, tidak ada yang khawatir karena pasti dia akan berkurang karena amanahnya yang luar biasa, kejujuran yang luar biasa. Namun tatkala beliau mengaku beliau adalah seorang utusan Allah, berubah keyakinan mereka yang tadinya menganggap Rasulullah seorang shadiq, berubah dalam waktu yang singkat menjadi seorang kafir. Sehingga khalifatina asyukumullah, Rasulullah SAW adalah sebagaimana disifati oleh Abdullah bin Mas'ud, seorang yang shadiq dan masduq. Masduq adalah seorang yang senantiasa dibenarkan ucapannya. Dan seperti itulah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa selalu dibenarkan ucapannya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya sendiri, melainkan ucapannya adalah wahyu yang diwahyukan. Berdasarkan ayat inilah maka ucapan-ucapan Rasulullah SAW senantiasa dibenarkan oleh kaum muslimin, dan beliau dijuluki sebagai al-masduq, orang yang selalu dibenarkan ucapannya. Dan itulah yang menjadi julukan yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebelum menyampaikan isi hadis yang berkaitan tentang ilmu ghaib, supaya manusia tidak ragu akan isi hadis yang akan disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Karena dikala itu ilmu tentang perkembangan janin dalam perut ibu ini adalah perkara yang tidak bisa, barakallahu fikum, diteliti karena minimnya alat dikala itu. Perkara yang betul-betul gaib, manusia gak tahu berapa hari masih setetes air mani, berapa hari lagi berubah menjadi segumpal darah, berapa hari lagi berubah menjadi segumpal daging. Ini orang-orang gak tahu, perkara gaib, tersembunyi. Makanya untuk menekankan kepada manusia agar mereka percaya terhadap isi hadis ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala pun menyebutkan di antara lakop-lakop Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julukan Rasulullah sallam adalah as-shadiq, orang yang jujur, dan beliau tidak akan berdusta dalam ucapan-ucapannya, tidak mungkin. Apabila beliau berucap seperti ini sudah pasti benar. Dan beliau seorang yang senantiasa dipercaya ucapannya. Berarti kalau kamu enggak percaya dengan apa yang akan kami sampaikan berupa sabda Rasulullah sallam terkait dengan perkembangan janin dalam perut ibu, berarti kamu bukan termasuk dari kaum muslimin yang mempercayai apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya ditekankan wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah seorang yang jujur dan dibenarkan ucapan-ucapannya. Apa sabda Rasulullah SAW yang beliau sampaikan terkait dengan masalah perkembangan janin? Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan kepadanya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman mudhfah. Sesungguhnya salah seorang kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibu selama 40 hari sebagai setetes air mani. Dikumpulkan. Kata para ulama, karena manusia itu diciptakan dari air mani laki-laki dan air mani perempuan, sehingga dikumpulkanlah dua air mani tersebut dan menjadilah sebuah bibit manusia. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Insan yang kedua, surat yang mungkin sering kita baca atau sering kita dengar, inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang amsyaj. Apa itu amsyaj? Disebutkan dalam tafsirnya, amsyaj yakni mukhtalifah, air mani yang bercampur. Bercampur yakni air mani laki-laki dan air mani perempuan. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz yujma, dikumpulkan. Yang sebelumnya tidak berkumpul dikumpulkan. Dan tatkala berkumpul jadilah sebuah benih janin. Selama 40 hari. Selama 40 hari. Kemudian tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah juga selama seperti itu, yakni selama 40 hari. Ikhwani fi din, a'azzani wa 'azzakumullah. Kalimat alaqah adalah daman mutajammidan, darah yang menggumpal, darah yang membeku. Dan itu tidak terjadi, barakallahu fikum, secara tiba-tiba. Kata para ulama, itu terjadi perlahan demi perlahan. Dari 40 hari pertama menuju 40 hari kedua, itu mulai memerah, memerah, memerah dan memerah sampai betul-betul menjadi darah yang membeku dan betul-betul sempurna menjadi darah yang sifatnya alaqah tadi, darah yang membeku tadi sempurna menjadi darah yang membeku pada 40 hari kedua. Pada 40 hari kedua. Kemudian masuk pada fase yang ketiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik." Kemudian menjadi segumpal daging, mudghah. Mudghah artinya adalah segumpal daging. Juga sama seperti itu, yakni dalam jarak 40 hari. Dan juga sebagaimana dari fase pertama ke fase yang kedua terjadinya perlahan, tidak secara tiba-tiba, dari fase kedua ke fase yang ketiga, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, ini juga terjadinya perlahan-lahan. Tidak, barakallahu fikum, secara tiba-tiba darah langsung jadi daging. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Dan pada masa atau pada fase 1 sampai fase yang ketiga tadi, 40 pertama, 40 kedua dan 40 yang ketiga, di antara itu barakallahu fikum terjadilah penulisan takdir umur yang akan dijalani oleh janin tadi selama hidupnya. Kalau lebih tepatnya dari 40 hari setelah dia 40 hari pertama, ya kan? Kemudian selanjutnya sampai 40 hari ketiga, di antara jarak itu terjadi penulisan takdir umur yang akan dijalani oleh janin yang sedang terproses dalam perut ibu tadi. Sebagaimana dalam hadisnya Hudzaifah ibn Usaid radhiyallahu anhu riwayat Muslim, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, "Idza marra bin nutfati sintani wa arba'ina lailah ba'atha Allahu ilaiha malakan fasawwaraha." Apabila telah melewati setetes air mani tadi 42 malam. Saya ulang, apabila telah melewati air mani tadi selama 42 malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepadanya seorang malaikat dan dia melakukan taswir. Malaikat tadi Allah Subhanahu wa taala utus untuk melakukan taswir. Apa itu taswir? Nanti akan kita bahas. Yang namanya taswir itu adalah pembentukan anggota-anggota badan, namanya taswir. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa khalaqa sam'aha, dan diciptakan pendengarannya, wa basaraha, dan penglihatannya, wa jildaha, dan kulitnya, wa lahmaha, dan dagingnya, wa idhamaha, dan tulangnya. Ini masih barakallahu fikum bentuknya taswir. Taswir pembentukan saja, bergaris-garis seperti itu. Belum betul-betul menjadi tulang. Belum betul-betul menjadi sebuah mata. Belum betul-betul menjadi sebuah telinga. Atau sepasang telinga dan sepasang mata. Tapi masih taswirnya. Bentukannya. Kemudian setelah terproses dengan proses taswir pada jarak antara 40 pertama ke 40 ketiga, malaikat tadi pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qala ya rabbi adzakarun am unsa?" Wahai Rabbku, janin ini laki-laki atau perempuan? Fayaqdi rabbuka ma syaa. Maka Allah pun memutuskan apa yang ia kehendaki. Berarti penentuan laki-laki dan perempuan itu setelah 40 hari pertama, 42 tepatnya, 42 ke atas. Adapun tepatnya pada malam berapa ini enggak ada yang tahu. Semata-mata di sini disebutkan 42 ke atas. Ditentukan di situ laki-laki atau perempuannya. Wa yaktubul malak, dan ketentuan tadi dituliskan oleh malaikat. Tsumma yaqul ya rabbi ajalu. Kemudian malaikat tadi kembali bertanya, wahai Rabbku, berapa ajalnya? Fa yaqulu rabbuka ma syaa, maka Rabbmu mengatakan apa yang dia kehendaki. Wa yaktubul malak, dan malaikat mencatatnya. Tsumma yaqul ya rabbi rizquhu. Kemudian malaikat tadi kembali bertanya, wahai Rabbku, berapa rizkinya? Allah Subhanahu wa taala pun memutuskan apa yang dia kehendaki. Fa yaqdi rabbuka ma syaa, maka Allah memutuskan apa yang dia kehendaki. Wa yaktubul malak, dan ditulis oleh malaikat. Tsumma yakhrujul malaku bi shahifati bi yadihi, kemudian malaikat pun keluar dari perut tadi dengan sebuah catatan di tangannya. Fala yazidu ala ma amar wa la yanqusu, dan tidak akan bertambah atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, dan tidak akan berkurang. Dan itulah yang namanya takdir umur. Ditulis pada 42 ke atas dari janin tersebut berada di perut ibunya. Laki-laki atau perempuannya, kemudian berapa rizkinya, kemudian kapan ajalnya tiba, itu semua namanya takdir umur. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk malaikat pencatat tatkala dia barakallahu fikum melakukan taswir pada janin tadi, membentuknya. Dan ikhwani fillah azzakumullah, ini menunjukkan hadis tadi, hadisnya Hudzaifah bin Uzaid, menunjukkan bahwasanya namanya taswir itu terjadi pada malam 42 ke atas. Dan tadi sebagaimana kita katakan, adapun tepatnya malam itu berapa, enggak ada yang tahu. Yang pasti antara 40 malam 43 sampai malam 120. Sampai malam 120. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia mensifati dirinya dengan tiga sifat. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Subhanahu wa taala sang khaliq, sang bari', dan sang musawwir, yang melakukan al-khalqu penciptaan, yang melakukan al-bar'u penyelesaian, dan yang melakukan at-taswir pembentukan. Berarti qul bi'idzni azzakumullah, dalam penciptaan manusia ini melewati tiga hal ini. Ya, yang pertama adalah taswir, kemudian al-khalqu, kemudian al-bur'u. Apa itu taswir tadi yang kita katakan? Alladzi yaj'alu syai'a 'ala hay'ati suratin mukhaffafah. Yang namanya taswir adalah menjadikan sesuatu dalam bentuk yang bergaris. Itu namanya taswir. Baru garisnya, belum anggota badan yang sempurna. Baru garisnya. Kemudian disempurnakan dengan al-khalqu. Setelah adanya taswir pembentukan dengan garis-garis, maka Allah Subhanahu wa taala pun melakukan al-khalqu, pembentukan anggota-anggota badannya. Yang tadinya garis mata, Allah ciptakan sebagai mata sungguhan. Yang tadinya garis telinga, Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai telinga sungguhan. Ya. Itu namanya al-khalq. Demikian rincian yang ada masa dahulu, yang ada pada masa dahulu. Luar biasa. Sebelum ada alat-alat modern, ternyata itu sudah jauh diterangkan oleh Islam. Kemudian, ikhwan fillah jazakumullah, setelah terjadi al-khalqu baru al-bar'u. Disempurnakan. Semuanya siap untuk digunakan, fungsi-fungsinya, bentuknya siap dan fungsinya juga siap. Telinganya sudah berbentuk telinga dan betul-betul berfungsi sebagai alat pendengaran. Matanya sudah betul-betul bentuk mata dan berfungsi sebagai alat penglihatan. Kulitnya sudah betul-betul terbentuk sebagai kulit dan siap difungsikan sebagai peraba, dan begitu seterusnya. Itu namanya al-bar. Ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Dan ini kata Syekh Shalih Al-Syekh, wa hadha fil janin wadih. Dan ini dalam janin adalah perkara yang sangat jelas. Sebelum diciptakan pasti ada proses pembentukan taswirnya. Beliau mengatakan, fa inal janin yusawwaru awalan qabla an tukhlaqu lahu al-adha. Karena yang namanya janin itu pasti dibentuk terlebih dahulu sebelum diciptakan anggota badannya yang betul-betul berbentuk anggota badan. Babakul ajinah, kemudian beliau menyebutkan pengalamannya. Sebagian janin apabila dia gugur pada harinya yang ke-90 atau lebih dari 80, dan kita lihat janin tersebut ka'annahu kallawhati 'alaiha khutut. Dia seperti sebuah benda yang di sana bergaris-garis. Ini pengalaman beliau yang beliau ceritakan dalam di sini di kitabnya, tapi saya sendiri belum pernah melihatnya seperti itu. Mungkin nanti. Kalau ada janin gugur pada usia yang lebih dari 80, itu pasti akan terlihat di sana ada seperti garis-garis khutut. Dan inilah yang namanya taswir. Dari garis-garis itulah nanti akan disempurnakan anggota badannya. Ada garis mata, nanti di situ akan diciptakan mata. Ada garis tangan, itu nanti akan diciptakan sebuah tangan. Seperti itu. Ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, maka seperti itulah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala zat sebaik-baik zat yang menciptakan. Dengan sangat rapi. Luar biasa. Dan diberikan ilmunya kepada kita. Diberikan ilmunya kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam keadaan di kala itu manusia belum mengenal yang ada namanya alat yang dapat melihat janin, janin ibu. Ada. Semata-mata ini wahyu. Dan betul apabila diterapkan pada masa kita sekarang ini. Kalau mau diteliti pada hari sekian 40 hari masih status air mani, kemudian 40 hari selanjutnya segumpal darah, 40 hari selanjutnya sebagai segumpal daging. Ini terbukti nyata. Ini menunjukkan akan sidqur Rasul alaihi salatu wassalam, betapa jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan apa yang disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Dan dari hadis tadi, hadisnya Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu taala anhu, kita juga mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya ditentukannya kelamin manusia apakah dia laki-laki atau perempuan itu pada malam-malam lebih dari 42. Ya, di atas malam 42. Di mana malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabbi ada karun amunda, wahai Rabbku apakah janin ini laki-laki atau perempuan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memutuskan apa yang dia kehendaki. Dan berdasarkan hadis ini, sebagian ulama dari kalangan al-muhaqqiqin mereka mengatakan bahwasanya setelah malam yang ke-42 keluarlah ilmu tentang jenis janin tadi laki-laki atau perempuan dari kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala tentangnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala indahu mafatihul ghaib, di sisinya ada kunci-kunci perkara ghaib yang 5. Di antaranya adalah tidak ada yang tahu apa yang dikandung oleh rahim, apakah laki-laki atau perempuan. Dan itu terjadi barakallahu fikum di bawah malam 42. Setelah malam 42, kekhususan ilmu tentang laki-laki atau perempuannya janin ini keluar dari kekhususannya Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh malaikat. Dan juga sebagian manusia ada yang mengetahuinya melalui pengalaman-pengalaman atau melalui alat-alat modern zaman sekarang ini. Ikhwani fiddin a'azzani wa'azzakumullah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Arabi dalam tafsirnya yang berjudul Ahkamul Quran, di masa beliau ada orang-orang yang berpengalaman, dapat melihat dari perut seorang ibu, terlihat di situ dia bisa menebak ini laki-laki atau perempuan. Itu murni sebuah pengalaman. Dan Ibnu al-Arabi mengatakan itu bukan upaya mengaku-ngaku paham perkara yang gaib. Dan itu boleh memprediksi laki-laki atau perempuan dengan pengalaman. Ya. Kalau barakallahu fikum di sini disebutkan oleh Ibnu al-Arabi ada wanita yang hamil dilihat dari bentuk perutnya. Kan ada. Mungkin sebagian rumah tahu. Kalau perutnya bentuknya seperti ini, oh ini laki-laki. Kalau perutnya bentuknya seperti ini, perempuan. Ini bukan termasuk mengaku-ngaku paham ilmu yang gaib. Karena memang ilmu tentang laki-laki dan perempuan dari sisi Allah Subhanahu wa taala pada jadi tadi sudah keluar pada di atas malam yang ke-40. Begitu pula pada zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, yang kalau bukan dengan alat atau bukan dengan pengalaman, tapi dengan alat, dengan sistem USG, bisa terlihat di sana laki-laki atau perempuan. Kalau kita mengatakan, oh ini laki-laki, dokternya mengatakan laki-laki, terlihat ada ciri-cirinya. Oh, ini perempuan, terlihat ada ciri-cirinya. Pahamilah, ini adalah perkara yang boleh. Ini bukan upaya mengaku-ngaku paham ilmu yang gaib itu tersembunyi di dalam perut ibunya. Enggak boleh kamu katakan laki-laki atau perempuan. Ini terlihat melalui alat yang modern. Dan secara barakallahu fikum yang terjadi sekarang ini kemungkinan benarnya di atas 80%. Itu berarti bukan menyerupai dukun yang mengaku-ngaku paham perkara yang gaib. Karena memang ilmu tentang laki-laki atau perempuan di atas malam 42 itu memang sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih di bawah 42 malam, enggak ada yang tahu. Orang-orang yang punya pengalaman terkait dengan hal itu atau mesin pun enggak bisa barakallahu fikum memprediksi. Kalau di bawah malam 42, di atas malam 42 sangat memungkinkan. Ikhwani fiddin a'azzani wa'azzakumullah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Pada malam 42 menjadilah dia segumpal darah, pada malam 43 jadilah dia segumpal daging. Itulah barakallahu fikum penciptaan manusia pada rahim ibunya, kemudian setelah itu disempurnakan anggota-anggota badannya. Dan pada malam 120 ke atas, ya, atau bahkan sebelum malam 120 menurut pendapat sebagian ulama, disebutkan di sini dalam hadis ayat tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat kepada janin tadi. Dan ini pengutusan ini bukan pengutusan yang pertama tadi. Kalau malaikat yang pertama tadi diutus bagaimana disebut dalam hadisnya Udzaifah ibn Usaid, itu malaikat yang diutus untuk menulis takdir umur. Kemudian Allah utus malaikat selanjutnya. Ulama menyatakan ada dua kemungkinan, bisa jadi malaikat yang tadi atau malaikat yang lain. Tapi waktu pengutusannya pasti berbeda. Yang tadi menulis takdir umur, yang kedua ini adalah ditugaskan untuk meniup ruh. Meniup ruh. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkanlah pada janin tersebut ruh. Dan Rasulullah SAW menyatakan wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk menulis 4 kalimat, menulis rizkinya, ajalnya dan amalannya, bahagiakah dia atau celaka. Jika kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hadisnya Hudzaifah bin Usaid yang kita sebutkan pertama tadi, terjadinya penulisan takdir umur itu di atas malam 42. Pengutusan pertama terhadap malaikat pertama. Kemudian yang kedua, diutus malaikat yang kedua barakallahu fikum untuk meniupkan ruh. Dan di sini setelah Rasulullah SAW beliau menyebutkan malaikat tadi meniupkan pada jenis tersebut ruh, Rasul menggunakan lafaz wa. Wa ini dan. Kalau antum belajar nahu, yang namanya huruf wa dan ini ada termasuk huruf ataf yang la yufidu tartiban, tidak memberikan faedah berurutan. Kalau antum mengatakan ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amr, tidak mesti Zaidnya datang terlebih dahulu kemudian Amr, karena kalimat atau huruf wa dalam bahasa Arab ini tidak memiliki faedah tartib, tidak memiliki faedah berurutan, semata-mata mengumpulkan penyebutannya saja. Antum mengatakan ja'a Zaidun wa Amrun, datang Zaid dan Amr, bisa jadi Amrnya datang terlebih dahulu, bisa jadi Zaidnya. Ini dalam ilmu nahwu dibahas. Dan ternyata ada dalam sabda beliau ini. Diperintahkan malaikat tadi untuk meniupkan ruh dan menggunakan wa. Dan diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Ini berarti menunjukkan tidak mesti ditiupkan ruhnya dulu baru dituliskan takdir umurnya. Bahkan sangat memungkinkan dan itu yang ada. Ditulis takdir umurnya dulu baru ditiupkan ruh. Ikhwan fillah, a'azani wa a'azakumullahu jami'an, dan ini termasuk bagian daripada keindahan-keindahan bahasa Arab. Termasuk daripada keindahan-keindahan bahasa Arab, karena kalau disebutkan perintah untuk menuliskan 4 kalimat tatkala sedang menyebutkan tatawurnya, tatkala sedang menyebutkan proses penciptaan manusia, niscaya bahasanya akan sedikit acak-acakan. Makanya diakhirkan khobar tentang perintah untuk menuliskan takdir umur setelah disebutkan urutan-urutan penciptaan manusia tadi, dari setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Ini kalau dipisah dengan penyebutan perintah untuk menuliskan takdir umur, akan barakallahu fikum sedikit acak-acakan bahasanya. Sehingga disebutkan dulu fasenya, urutannya sebagai setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian malaikat diperintahkan untuk menulis meniupkan ruh di sana, dan baru menggunakan lafaz dan dituliskan, diperintahkan untuk ditulis 4 kalimat tentang takdir umurnya, dan itu sebagaimana diterangkan dalam hadis yang lain, dalam hadis Hudzaifah bin Usayd tadi yang kita baca, adalah terjadi antara di atas malam 42 jadi malam 43 sampai 120, tidak berbarengan dengan peniupan ruh. Tidak berbarengan dengan peniupan ruh. Sehingga selama malam 43 sampai 120 ini terjadi dua pengutusan malaikat. Yang pertama diperintahkan untuk menuliskan takdir umur, yang kedua diperintahkan untuk meniupkan ruh. Ikhwan fillah, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Takdir umur yang disebutkan di sini oleh Rasulullah SAW adalah katbur rizqi, menuliskan rizqi. Apa yang dimaksudkan rizqi? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, rizqi yang dituliskan dalam takdir umur oleh malaikat tadi itu mencakup dua hal. Rizqi badannya dan rizqi agamanya. Akan tertulis di situ. Dia akan mendapatkan berapa bagian daripada rizqi untuk badannya. Berapa? Dan apa yang akan dia dapatkan berupa barakallahu fikum rizqi agamanya. Apakah dia akan menjadi seorang muslim atau seorang kafir? Kemudian ajalnya. Ajalnya berarti kadar seorang manusia hidup di dunia ini. Dan gak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah nasibnya nanti di dunia, di akhirat. Apakah dia syaqi orang yang celaka, ataukah dia sa'id, seorang yang berbahagia. Ini qolibidin azakumullah, pembahasan yang pertama terkait dengan hadis yang keempat ini, yaitu pembahasan tentang tatawurul insan, urutan-urutan penciptaan manusia. Dan insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang kedua dalam hadis yang keempat ini terkait dengan masalah pentingnya husnul khotimah. Pentingnya husnul khotimah pada seorang insan. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.